Citro. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng semuanya. Pasuruan, Adela. sekali lagi dong. Cidro. Oke. Jadi Inka, terima kasih banyak. Sudah Mas Ibu, banyak.